ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمقرر المحاضرة أن تكون المغرب، لكن ما شاء الله قالوا لي أن الناس هنا همهم عالية ويرغبون في الاستماع وإن طال المقام، فأنا إذا كانت النفوس كبارة لا بأس إن شاء الله أن نتماشى مع هذه النفوس العظيمة. تفضل. نعم. Setelah beliau membuka mukaddimahnya, mengucapkan hamdalah, kemudian salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyangka bahwa tadi muhadharah akan dilanjutkan setelah maghrib, tapi ternyata para jemaah sekalian yang hadir siap untuk mendengarkan dan duduk lama, maka tidak mengapa, kata beliau, kita lanjutkan ceramah ini. Awalan dars kama huwa mu'anwan lahu asbab الخسارة وأسباب الفلاح من خلال سورة العصر. Pertama, kata beliau, pelajaran yang akan kita ambil adalah mengenai sebab-sebab kerugian dan hal-hal yang membawa kepada keberuntungan, tafsir dari surat Al-Asr. قبل أن نبدأ أريد من أحد الإخوان أن يقرأ سورة العصر. Sebelum kita mulai, sebagian ikhwan atau jamaah yang ada, silakan untuk membaca surat Al-Asr. Sawan al-kibar atau al-sighar. Apakah yang kecil ataupun yang besar? Yaqra'ha bil-laqt. Bil-laqt. Bil mikrofon. Iya. Siapa yang membaca? Man yaqra surat Al-Asr? Siapa yang baca? Endak. Entah. Ayo wah, ya pak, ayo wah. Baca. Jika ma qara'u ana aqra'ha. La bas. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحسنت، بارك الله فيك. كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ أحدهم القرآن أن يقول له عليه الصلاة والسلام أحسنت، كما في الحديث الصحيح، فهذه سنة. Dahulu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada salah seorang yang membaca Al-Qur'an, kemudian beliau akan mengatakan ahsanta, engkau telah berbuat baik. Itu termasuk sunnah. La yakhfa alaikum anna Al-Qur'an unzil liyukhatibana jami'an, liyukhatiba al-ins wal jin, al-dhakar wal untha, as-saghira wal kabir, li'anna fihi al-'idhah wal 'ibrah, kama qala Allah fa'tabiru ya ulil albab. Ya'ni فاتعظوا يا أصحاب العقول السليمة. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quranul Karim diturunkan kepada kita semua sebagai pelajaran, baik yang laki ataupun yang wanita, pada jin dan manusia, agar kita menjadikannya sebagai peringatan dan pelajaran. وقد أمر الله عز وجل بأنه أنزل هذا الكتاب للتدبر كما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Kemudian kata beliau, Allah menurunkan kitab suci ini untuk bertadabbur, untuk kita memikirkannya. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من تدبر القرآن، ومعنى تدبر يعني علمه فعمل به، يعني علمه فعمل به، هذا هو معنى التدبر الحقيقي. Tadi beliau membacakan ayat, apakah mereka tidak memikirkan Al-Quran atau di hati-hati mereka ada kuncinya. Makna tadabbur, kata beliau, adalah mengilmuinya dan mengamalkannya. Inilah makna tadabbur yang sebenarnya. وعندما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أوجزت هذا الأخلاق العظيمة التي يملكها عليه الصلاة والسلام بقولها كان خلقه القرآن. Tatkala Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menunjukkan Al-Qur'an ini, bahwa akhlak beliau dahulu adalah Al-Qur'an. Walidzalik kana as-sahaba radhiyallahu anhum yaqifuna 'inda al-Qur'an wa yatadabbarunahu ayatan ayah. Oleh karena itu para sahabat dahulu mereka mentadabburi Al-Qur'an ayat per ayat. Ibn Abbas كان عنده طالب من الطلبة من التابعين اسمه مجاهد يقول عرضت القرآن على ابن عباس 30 ختمة أقرأه عليه قراءة أتعلم طريقة الأداء. Kata beliau dahulu Ibnu Abbas mempunyai seorang murid yang bernama Mujahid. Mujahid mengatakan aku menghadapkan Al-Qur'an قرأ عليه 30 مرة قراءة قراءة أداء تصحيح تلاوة 30 مرة 30 مرة 30 ختمة. نعم. Dahulu Mujahid rahimahullah menghadapkan Al-Qur'an, menyetorkan Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas dengan kehadapan Ibnu Abbas sebanyak 30 kali khatam. وقرأته عليه ثلاث ختمات أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. Beliau menghadapkan ayat per ayat kepada Ibnu Abbas dan beliau memberhentikan bacaan ayat itu dan bertanya kepada beliau. Soali, أريد أحد يجيب. لماذا حرص مجاهد على أن يقرأ القرآن على ابن عباس بهذه الطريقة؟ Pertanyaan beliau yang ingin beliau ajukan kepada kita semua, kenapa Ibnu Abbas menghadapkan kenapa Al-Imam Mujahid menghadapkan Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas dengan metode yang seperti ini? Naam. Hadijib. Siapa yang mau jawab? Kenapa Ibnu Abbas menghadapkan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an kepada kenapa Al-Imam Mujahid menghadapkan Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas dengan metode yang seperti ini? Ayat per ayat. Yani Mujahid, limadha lam yaqra' Al-Qur'an mathalan ya'khudhuhu 'an mathalan 'an Umar bin Khattab mathalan aw ya'khudhuhu mathalan عن أبي عبيدة عن الجراح. لماذا اختار ابن عباس؟ Maksudnya kenapa kok Al-Imam Mujahid mengambilnya dari Ibnu Abbas? Kenapa tidak dari Ibnu Umar Ibnu Khattab atau Abu Ubaidah Ibnu al-Jarrah? Naam. Ya. Ajab li'anna Ibnu Abbas ahlul Qur'an. نعم النبي صلى الله عليه وسلم دعا احسنت لانه النبي عليه السلام دعا له فقال اللهم علمه التاويل كما في البخاري ya karena jawabannya itu karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas ya Allah ajarkanlah beliau akan tafsir Al-Qur'an فكان ابن عباس من اعلم العلماء في تفسير القران dahulu Ibnu Abbas adalah termasuk ulama yang sangat mengerti tentang tafsir Al-Qur'an. ولذلك نستفيد من هذا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يجمعون بين قراءته وفهمه فكان ابن مسعود يقول لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل حركوا به القلوب وقفوا عند عجائبه. Jadi kata beliau inilah yang di dalam mempelajari Al-Qur'an mengumpulkan antara antara membacanya, menghafalnya, dan juga memahaminya, dan tidak membacanya dengan tergesa-gesa, terburu-buru, yang kemudian bacaan itu tidak masuk ke dalam hati. Ya, خلاص. خلاص. طيب. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لا خير في قراءة لا تدبر فيها. Ali bin Abi Thalib mengatakan hati-hati dari bacaan yang tidak ada tadabbur di dalamnya. Wa yaqulu Ibnu Saud radhiyallahu anhu inna ahadakum la yaqra'u al-Qur'an la yusqitu minhu harfan wa qad asqatahu kullahu yani annahu taraka al-'amal faqat yuqimu al-huruf wa yudhayyi'u al-hudud hadha la yuriduhu Allah azza wa jalla. Baik, jadi طيب بن مسعود رضي الله عنه يقول إن أحدكم ليقرأ القرآن لا يسقط منه حرفا واحدا في القراءة وقد أسقطه كله، بمعنى أنه ترك العمل. فكان يقول ابن مسعود إن منكم من يقيم حروفه ويضيع حدوده، وهذا لا يريده الله. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, janganlah salah seorang di antara kalian menggugurkan satu huruf, karena menggugurkan satu huruf itu sama dengan menggugurkan semuanya. Maksudnya dia meninggalkan amal dengan Al-Quran. Karena ada sebagian orang yang dia membaca Al-Quran tetapi tidak melaksanakan batasan-batasan Al-Quran, dan ini tidak diinginkan oleh Allah. Naam. Thumma nabda' ba'da hadha, ba'da hadha muqaddimah fi الغرض من هذه المحاضرة وهي الوقوف أو تأملات عند سورة العصر وأخذ الدروس والعبر منها في أسباب الفلاح وأسباب الخسارة. Jadi kata beliau, sekarang kita akan mulai untuk berbicara tentang surat Al-Asr dari sisi pencermatan-pencermatan dari ayat yang ada di dalamnya. Sehingga aku memberikan judul kepada ceramah ini dengan judul sebab-sebab kerugian dan hal-hal yang membawa kepada keberuntungan. Qala Allah azza wa jalla, Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi ismuha al-basmalah wa hiya ayah mustaqillah fi bidayat kulli surah wa laysat min as-surah illa annaha la yubda'u biha fi surati Bara'ah. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ayat tersendiri dalam setiap surat, permulaan surat dari Al-Quranul Karim, kecuali tidak disebutkan pada surat Al-Bara'ah. Wa al-basmalah amruha azim, faqad dhakara ba'dhu al-ulama annahu yustahabbu al-basmalah fi kulli shay. Fi dhalik ja'at as-sunnah anna al-insan yusammi 'inda al-khuruj min al-masjid wa 'inda ad-dukhul minhu وعند دخوله من البيت إذا دخل البيت ويسمي عند الطعام ويسمي عند الشراب ويسمي عند الذبيحة فاسم الله عز وجل بركة في كل شيء. Kata beliau, Bismillah ini adalah merupakan sesuatu yang sangat agung sehingga disyariatkan untuk kita membacanya pada segala sesuatu. Disunnahkan bagi kita untuk membaca Bismillah ketika keluar dari masjid, ketika masuk ke dalam masjid, maupun ketika keluar, ketika masuk, ataupun ketika keluar dari rumah. Demikian pula ketika makan, ketika minum, ketika menyembelih. Pada segala sesuatu, Bismillah ini adalah merupakan barokah. Hatta fil ruqyah, kana Jibrilu yarqin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Bismillahi arqik. Sampai dalam perkara ruqyah, maka dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Thumma ba'da dhalik qala Allah azza wa jalla wal 'asr. Al waw huna yaqul ulama waw al qasam, ya'ni anna Allah azza wa jalla aqsama bil 'asr. Kemudian Allah memulai dengan firman-Nya wal 'asr. Waw di sini adalah waw sumpah. Maksudnya Allah bersumpah dengan al-asr, dengan masa. Wa Allah azza wa jalla idza aqsama fa innahu yuqsimu bima syaa'a min makhluqatihi wa laysa lil makhluqin illa an yuqsimu billah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala apabila bersumpah, beliau bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki, dan tidak boleh bagi para makhluk bersumpah melainkan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. فأقسم الله عز وجل بالليل والشمس والأرض وأقسم جل وعلا بنفسه الشريفة العظيمة. فالله عز وجل إذا أقسم على شيء دل على أن هذا الشيء عظيم. Kemudian kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pernah bersumpah dengan malam, dengan siang, dengan bumi, dengan langit. Bahkan Allah juga pernah bersumpah dengan dirinya yang agung, yang maha mulia. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan bahwa ada keagungannya pada sesuatu tersebut. أما الناس فإنهم لا يقسمون إلا بالله كما قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun manusia tidaklah bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa janganlah kalian bersumpah dengan nama yang barang siapa yang bersumpah di antara kalian maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Demikian pula dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian bersumpah dengan nama-nama bapak-bapak kalian. ويقول عليه الصلاة والسلام من حلف بالله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يحلف بالنبي يقول بالنبي والنبي أو يقول وحياتك أو حياتي، فكل هذا من الشرك. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersumpah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kufur atau telah berbuat syirik. Misalnya tidak boleh seorang bersumpah demi nabi, demi hidup atau yang lainnya, maka semua ini adalah perbuatan syirik. Wal asr, al asr al maqsud bihi al dahr wa huwa al zaman alladhi taqa fihi al hawadith. Al dahr yani al zaman alladhi taqa fihi al hawadith, fayadkhul fi dhalik qasam Allah azza wa jalla بالليل وقسمه بالنهار وقسمه صلى الله عليه وسلم بوقت العصر الذي فيه صلاة العصر وما إلى ذلك. إذن العصر هو الدهر وهو الزمان الذي تقع فيه الحوادث، فيدخل فيه الليل والنهار ويدخل فيه وقت العصر هذا الذي نحن الآن فيه والذي فيه صلاة العصر. وهذا القول هو الراجح وهو الجامع بين أقوال المفسرين والسلف في هذه الآية. Kata beliau, yang dimaksud dengan al-asr adalah masa atau zaman yang terjadi padanya berbagai peristiwa. Maka berarti masuk di dalam kata ini seperti malam, siang, dan termasuk waktu asr yang disebutkan. Dan ini semua menunjukkan bahwa al-asr adalah masa ataupun zaman yang terjadi padanya peristiwa-peristiwa di tengah-tengah manusia. Maka bahagian dari masa tersebut ada waktu siang, ada waktu malam, dan sebagainya. Ini adalah pendapat yang qauluman al-mu'assirin al-mufassirin yani ikhtalaf al-mufassirin fa hadha min as-salaf fa hadha al-qaul huwa ar-rajih insyaallah innahu al-jam' wa hadha ikhtiyar ibn Jarir at-Tabari. Ini adalah gabungan dari pendapat-pendapat di kalangan ahli tafsir dari kalangan as-salaf. والدهر ما ينبغي للإنسان أن يسبه الذي هو العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فلا يجوز الإنسان أن يتسخط من الدهر أو من الزمان أو يلعن الزمان أو يصف الزمان بوصف شنيع بسبب ضيق العيشة أو ضيق الحياة، فهذا يعني نهى الله عز وجل عنه، لأن الله هو الذي يقلب الدهر ويقلب الليل والنهار، فالذي يسب الدهر فهو يؤذي الله وكأنه يعترض على قضاء الله وقدره. Kata beliau, yang namanya masa atau waktu tidak boleh seorang pun tidak boleh seorang pun dari kalangan hamba untuk mencelanya, menghinanya. Karena Allah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebagaimana di dalam hadis qudsi, dilarang bagi kita untuk mencela masa, karena kata Allah, akulah yang membolak-balikkan, yang memperjalankan waktu atau masa tersebut. Aku yang mempergantikan antara siang dan malam. Maka tidak pantas bagi seseorang murka terhadap masa ataupun terhadap zaman karena sempitnya kehidupan, karena sempitnya apa yang dihadapinya dalam kehidupan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencela masa atau mencela waktu, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan waktu, yang memperjalankan antara siang dan malam. Maka orang yang mencela waktu atau mencela masa sama dengan mencela Allah, atau bermakna berarti dia menentang akan keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. ونستفيد من بداية هذه الصورة بالقسم أن هذه الصورة صورة عظيمة وأن موضوعها عظيم، فلذلك هذه الصورة موضوعها بيان أصول الإسلام الكبرى وما هو دستور الحياة للإنسان. Kata beliau, kita bisa mengambil pelajaran dari surat ini, dari sumpah di awal surat, menunjukkan bahwa surat ini adalah surat yang agung dan kandungannya merupakan kandungan yang agung pula, karena di dalam surat ini terdapat perkara-perkara prinsip yang sangat besar di dalam Islam dan pedoman di dalam menjalani kehidupan. فإذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سلم أحدهم على صاحبه لا يفارقه إلا إذا أقرأ بعضهم الآخر سورة العصر. Oleh karena itu, dahulu di masa sahabat radhiyallahu anhum, tidaklah salah seorang mereka berpisah dari saudaranya sampai dia membacakan surat Al-Asr. Wa min al-tarif wa min al-qisas al-tarifah anna Amr ibn al-As wa kana min duhat al-Arab wa adkiyaihim lamma dhahab ila Musailamah al-Kadhdhab alladhi idda'a an-nubuwah فكان يسمي نفسه رحمن اليمامة مسيلم الكذاب يسمي نفسه رحمن اليمامة والرحمن هو الله الذي لا يسمى به غيره فلما تسمى هذا الكذاب بالرحمن أصبح يطلق في كتب التاريخ وكتب المحدثين إلى يومنا هذا مسيلم الكذاب جزاء له ذهب عمرو بن العاص إلى مسيلم الكذاب فقال له مسيلمة الذي يدعي النبوة ماذا أنزل الله على صاحبكم يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنزل سورة عظيمة فقرأ عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. Kemudian beliau ingin menyebutkan sebuah kisah yaitu mengenai Amr bin Al-As radhiyallahu an, dan dahulu beliau ini termasuk dari orang yang cerdas di kalangan Arab. Tatkala beliau radhiyallahu anhu menemui Musailamah Al-Kadzdzab yang dahulu menamakan dirinya dengan Rahmanul Yamamah, dan nama Ar-Rahman itu hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh digunakan sebagai nama oleh yang selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut, Musailamah menyebutkan dirinya sebagai Rahmanul Yamamah sehingga dia dikenal di dalam sejarah Arab sebagai Musailamah Al-Kadzdzab sebagai balasan terhadap perbuatannya ini. Tatkala Amr bin Al-As bertemu dengan Musailamah Al-Kadzdzab, maka dia bertanya kepada Amr, apa yang Allah telah turunkan kepada teman kalian itu? Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Amr bin Al-As menjawab dengan membacakan surat Al-Asr wal Asr innal insana lafi khusr ila akhir surah. Tafakkara Musailamah qalilan thumma qala laqad anzala Allahu alayya mithlaha. Thumma qara alayhi ya wabar innama anta udunan وصدر وباقيك نقر حفر يا وبر على وزن الصورة يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وباقيك حفر النقر. فعمر بن العاص داهية ويعلم أنه ليس بنبي، فقال له عمر بن العاص والله إني أعلم أنك تعلم بأنك كاذب. Kemudian tatkala Musailamah Al-Kadzdzab mendengarkan jawaban dari Amr bin Al-As, dia berpikir sejenak. Lalu Musailamah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadaku yang semisalnya. Lalu Musailamah membacakan ya wabar. Ya wabar. Wabar hadha hayawan saghir. Saghir. Mithl as-sinjab. Nah, jadi dia membacakan surat ya wabar, yakni hewan semacam apa ya di kita ya, tupai mungkin ya. Jadi innama anta udunan wa sadr. Jadi disebutkan ya wabar, ya mungkin di kita ini seperti semacam tupai gitu. Engkau hanyalah, tidaklah engkau melainkan hanyalah hewan yang mempunyai dua telinga dan dada. Wabakika? Kufarun nukar. Kufarun nukar. Sedangkan yang selebihnya adalah lubang-lubang yang ada pada tubuhmu. Begitu. Faqara amras, wallahi innaka ta'lam bi anni a'lam annaka kadhib. Nah. Maka kemudian Amr bin Al-As tatkala mendengar jawaban dari Musailamah Al-Kadzab, maka Amr bin Al-As mengatakan, demi Allah, sungguhnya engkau tahu bahwasanya aku tahu engkau ini adalah pendusta. Baik. Idzan hadhihi surah la syakka annaha surah 'azimah, aqsam Allah 'azza wa jalla bil 'ashr li 'ashr. وإذا أقسم بشيء فهو دليل على عظمه. أقسم على ماذا؟ قال الله إن الإنسان لفي خسر، يعني كل الإنسانية، كل البشر في خسارة، كل إنسان فهو خاسر. نعم. Jadi jelas bahwa surat Al-Asr ini adalah surat yang sangat agung, dan apa yang Allah pakai di dalam sumpahnya menunjukkan bahwa hal itu adalah sesuatu yang agung. Dan kemudian Allah menyatakan innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Maka sungguhnya manusia seperti yang Allah katakan, mereka berada di dalam kerugian. Nah, yani khasarah al maqsud biha al halak. Wa nastafid fi min hadhihi al ayah anna al insan bi mujarrad annahu insan fahuwa halik khasir. ولم يمدح الله عز وجل الإنسان في القرآن، إذا وردت لفظة الإنسان لم يمدح هذا الإنسان في شيء. قال الله إن الإنسان لظلوم كفار، وقال الله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقال الله إن الإنسان لربه لكنود، وقال الله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Nah, kata beliau maksud dari kata khasir atau merugi yaitu binasa. Binasa. Jadi manusia itu dengan semata-mata dia menjadi manusia, sifatnya kata Allah adalah orang yang binasa atau orang yang merugi. Maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tidaklah menyebutkan manusia dengan kata insan, melainkan dengan sifat tidak pernah dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyebutkan manusia dengan lafaz insan, Allah tidak pernah memujinya di dalam Al-Quran. Maka Allah mengatakan, innal insana ladzuluman kaffar. Innal insana ladzulumun kaffar. Sungguhnya manusia itu adalah seorang yang banyak berbuat kezaliman lagi seorang yang banyak ingkarnya. Demikian pula dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, dan adalah manusia itu orang yang paling banyak berdebat, paling suka mendebat. Kemudian demikian pula innal insana li rabbih demikian pula dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya manusia adalah orang yang sangat ingkar kepada Tuhannya, kepada Rabb penciptanya. Dan manusia adalah orang yang suka mengingat-ingat apa keburukan yang menimpanya dan melupakan kenikmatan yang diberikan kepadanya. Dikarkan ayat kullaha? Nah. نحن عندنا في اللغة العربية عندنا إذا أرادوا أن يمدحوا رجلا قالوا رجل إنساني، يعني فيه أخلاق الإنسان، وهذا أنا أراه أنه خطأ، لأن الله وصف الإنسان مجرد الإنسان بدون أوصاف أخرى إلا الذين آمنوا كما في الصورة أنه صفاته سيئة، فلذلك قال الله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحمل الإنسان إنه كان إلى آخر الآية. نعم. Kata beliau, di kebiasaan kami, yaitu bangsa Arab sekarang ini, kalau ingin memuji seseorang, dia akan mengatakan hadzar rajul insani, ini orang manusiawi banget. Kalau bahasa kita manusia apa ya? Ya manusiawi banget gitu ya. Tapi dengan penggunaan kata insani, ini adalah penggunaan kata yang tidak tepat atau penggunaan kata yang salah begitu. Kenapa? Karena seorang manusia kalau hanya disebut sebagai insan dengan kata insan, ini sudah menunjukkan akan kekurangannya, kelemahannya. Oleh karena itu Allah menyatakan di dalam Al-Quran, sungguhnya kami telah menghadapkan amanah agama ini kepada langit-langit dan bumi, kemudian kami hadapkan amanah agama ini kepada langit-langit dan bumi serta gunung, lalu mereka tidak ingin untuk memikulnya dan mereka merasa takut daripadanya, sementara manusia mau memikulnya. Sungguhnya manusia itu adalah orang yang sangat banyak berbuat kezaliman dan sangat bodoh. Idzan kama dzakarna anna al-insan wa kama qala Allah laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim min nahiyat al-khilqah al-aynan fi ar-ra's wa lahu anfun fi al-wasat wa lahu famun yatadawwaq وله كبد لها أعمال وله قلب له أعمال ووظائف لا يمكن لبني الإنسان أن يصنع مثل هذا المخلوق لكنه قال بعدها ثم رددناه أسفل سافلين فهذا وصف الإنسان في القرآن. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya penciptaan. Ini dari sisi fisik, Allah menciptakan fisiknya dalam bentuk yang terbaik. Dia mempunyai kedua mata yang berfungsi, mempunyai hidung, mempunyai dada, mempunyai hati yang bekerja. Ini adalah sebaik-baik penciptaan pada diri manusia. Sehingga Allah katakan, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Tapi kemudian, selanjutnya Allah menyatakan, kemudian kami mengembalikannya kepada asfala safilin, kepada kondisi yang sangat rendah, kondisi yang sangat hina. Inilah sifat al-insan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa hadha yudzakkiruna bi surah al-'Asr, innal insana lafi khusr. Yani kullul insan fi khasarah illa man jama' arba' sifat satadhkuruha hadhihi as-surah fa idza jama'aha asbaha min al-fa'izin. Maka ini semua mengingatkan kita apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Asr ini, bahwasanya manusia berada di dalam kerugian kecuali seseorang yang mengumpulkan empat sifat sebagaimana yang disebutkan di dalam surat ini, maka barang siapa yang dapat menggabungkannya, dia termasuk dari orang-orang yang beruntung. Qala Allah Azza wa Jal fi awwal sabab min asbab al-falah illa alladhina amanu. فالإيمان هو أن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا والإيمان أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره فالإيمان أساس الطمأنينة وهي لذة الحياة يقول النبي أسام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ومن لا إيمان له فهو من الخاسرين لا شك. Kata beliau, Allah menyebutkan sebagai awal dari keberuntungan itu adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai Rabbnya, dia ridha kepada Allah sebagai Rabbnya dan ridha Islam itu sebagai agamanya dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Iman artinya adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada para rasulnya, kepada kitab sucinya, kepada hari akhirat, kepada takdir yang baik dan buruknya. Iman merupakan ketenangan dan kelezatan hidup. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan merasakan iman, orang akan merasakan manisnya iman orang yang ridha Allah sebagai Tuhan penciptanya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Maka barang siapa yang tidak mempunyai keimanan, maka jelas dia tidak akan mempunyai keberuntungan. Naam, fa hadha alladhi yu'min fa huwa min al-faizin, lakin la budda an yatahaqqaq ash-shart ath-thani min asbab al-falah wa huwa amal as-salihat illa alladhina amanu wa 'amilu as-salihat. والإنسان لا يكون مؤمنا إلا بالعمل الصالح، لأن الله قال والعمل الصالح يرفعه، يعني العمل الصالح يرفع الإيمان، فمن لا عمل له لا يمكن أن يرتفع إيمانه إلى الله عز وجل. فالذي يقول أنا آمنت بالله وهو لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يفعل الصالحات فهذا ليس بمؤمن. Kemudian kata beliau, seorang yang beriman, dia akan termasuk dari orang-orang yang beruntung selama dia bisa merealisasikan syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu wa'amilus salihat, dan mereka mau melaksanakan amalan-amalan yang saleh. Keimanan itu tidak akan mungkin terwujudkan kecuali dengan amalan yang saleh. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan wal'amalus salih yarfa'u, dan amalan saleh itu Allah yang mengangkatnya. Maksudnya mengangkat keimanan. Tidak mungkin keimanan itu akan menjadi tinggi tanpa amalan yang saleh. Bagaimana seseorang mengatakan bahwa dirinya beriman sementara dia tidak salat, dia tidak berzakat, dia tidak berpuasa? Yang demikian ini bukanlah seorang yang dikatakan beriman. Fa Abu Talib amm an-nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi dafa anhu بعرضه وماله وبجاهه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، فيقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المذمة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فيقول أبو طالب لقد علمت أن محمد صادق، لكني أخشى أن يعيبني الناس أو يذمونني، ولولا ذلك لا أسلمت. لكنه هو عالم لكنه ما عمل الصالحات، فلذلك ليس بمؤمن. فلما سئل النبي عليه السلام بعد موت أبي طالب قالوا ماذا أغنيت العباس عم النبي عليه السلام عمه، يقول ماذا يعني عمك أبو طالب دافع عنك وكذا، ماذا قدمت له، ماذا أغنيت عنه؟ قال النبي عليه السلام إنه لفي ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن نستفيد من هذا أنه الإيمان بدون عمل لا يرتفع الإنسان عنه وصف الخسارة. Jadi kata beliau, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib adalah orang yang selalu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kehormatannya, dengan hartanya, dengan kedudukannya. Sungguhnya Abu Talib itu mengerti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar di dalam dakwahnya, sehingga dia pernah mengatakan bahwa tidak ada agama manusia yang lebih baik daripada agamanya Muhammad. Kalau bukan karena manusia akan mencelaku, maka aku akan masuk ke dalam agama ini. Yang dikhawatirkannya adalah bahwa manusia mencelanya. Kalau bukan karena kekhawatiran itu, niscaya dia akan masuk ke dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa iman tanpa amal soleh tidaklah berguna, tidaklah bermanfaat. Oleh karena itu tatkala Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam, apa yang telah engkau lakukan untuk pamanmu Abu Talib? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau sungguh Abu Talib berada di permukaan api neraka yang menggelegak karena api neraka itu ubun-ubunnya, kalau bukan karena aku, niscaya dia berada di kerak neraka tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kepercayaan atau keimanan tanpa amalan yang soleh, maka ini tidak akan memberikan kemanfaatan kepada seseorang. وهذه حقيقة مشكلة نراها عند بعض المسلمين هداهم الله في أنحاء الأرض، إذا سألته يقول أنا مسلم لكنه لا يدخل المساجد ولا يؤدي الزكاة ولا يصلي النوافل ولا يفعل أفعالا من أفعال الخير، فهذا هو في خسارة ولا يسمى مؤمنا حتى يعمل الصالحات، لأن الله قال لما ذكر الجنة قال جزاء بما، الباء هنا للسبب، يعني بسبب جزاؤهم هذا الجنة بسبب ما كانوا يعملون، ولم يقول بسبب إيمانهم فقط، وإن بسبب عملهم دخلوا الجنة. Kemudian kata beliau, inilah hakikat keimanan yang sebenarnya. Kita saksikan realita pada sebahagian kaum muslimin pada hari ini di berbagai penjuru dunia. Mereka mengaku bahwa dirinya beriman, tapi sebagian mereka bahkan tidak masuk ke dalam masjid, tidak melaksanakan sholat yang nafilah, tidak mengeluarkan zakat, tidak melakukan amalan-amalan kebaikan. Ini semua adalah kerugian. Tidaklah seseorang dikatakan beriman sampai dia mau beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang surga, tentang al-jannah, Allah menyatakan jazaan bima kanu ya'malun, balasan dengan, ini adalah balasan dengan sebab apa yang mereka perbuat. Al-ba di sini adalah ba untuk menunjukkan sebab. Maksudnya bahwa mereka masuk ke dalam surga karena mereka dengan sebab mereka telah beramal. نعم. إذن انتهينا من الشرط الأول والشرط الثاني من أسباب الفلاح، وهذا الشرط الأول والثاني متعلق بالنفس، إيمان النفس وعمل النفس. الشرط الثالث والرابع متعلق بالغير، قال الله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا أربعة شروط، شرطان متعلقان بالنفس وشرطان متعلقان بالغير، من فعلها فقد وجبت له السعادة ووجب له الفلاح بإذن الله. Kemudian kata beliau, kita sudah selesai dari yang syarat yang pertama dan yang kedua. Syarat yang pertama dan yang kedua ini berkaitan dengan dirinya, dengan orang tersebut, amalan yang ada pada dirinya. Kemudian syarat yang ketiga dan keempat ini berkaitan dengan orang lain. Watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Maka dua untuk dirinya sendiri dan dua berkaitan dengan orang lain. Barang siapa yang merealisasikan empat syarat ini, maka dia berhak mendapatkan kebahagiaan hidup dan keberuntungan. Asyartu tsalatsa Allah watawasau bil haq, yakni awsa ba'dhum ba'dhan bil haq أو حث بعضهم بعضا على الحق، والحق هو كل الدين الإسلام، كل دين الإسلام فهو حق. فمن أراد السعادة فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا من الحق. أن يعلم الناس الخير فهذا من الحق ومن أسباب السعادة. إذا استفدت فائدة في هذا المجلس فإن هذه الفائدة لها زكاة، كما أن المال له زكاة، وزكاة هذه الفائدة أن تعلمها لغيرك، أولادك، إخوانك، أصحابك. فهذا هو التواصي بالحق. Kata beliau, jadi syarat yang ketiga adalah saling berwasiat dengan kebenaran, yaitu maksudnya sebahagian mereka berwasiat kepada yang lain untuk mengikuti kebenaran, untuk berjalan di atas kebenaran. Yang dimaksud dengan al-haq di sini adalah Islam itu seutuhnya. Maka barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, keberuntungan, hendaklah dia merealisasikan syarat yang ketiga ini, termasuk mengajak kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar, termasuk al-haq juga seseorang mengajarkan kebaikan. Ini semua adalah termasuk dari kebahagiaan. Apabila ada seseorang yang misalnya mendapatkan sebuah pelajaran dari majelis ini, maka itu ada zakatnya. Zakatnya sebuah faedah adalah menyampaikannya kepada yang lain. Engkau sampaikan kepada yang selainmu, engkau sampaikan kepada saudara-saudaramu, engkau sampaikan kepada sahabat-sahabatmu, kepada teman-temanmu. Inilah yang dimaksud dengan saling berwasiat dengan kebenaran. فلذلك أنا أحرص حقيقة أن أخبركم وأنتم أيضا تحرصون على أن تخبروا غيركم أن نكون من الدعاة إلى الله ولو بكلمة كما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ويقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجره شيئا ومن هنا يقول بعض الناس احرص على أن تكون أنت من يعلم ولدك سورة الفاتحة الصغير لأنه كلما قرأ سورة الفاتحة حتى يموت فإن أجره يكون لمعلمه الأول وهو أبوه فاحرص على أن تكون أنت من علمه. Kemudian kata beliau, oleh karena itu aku sangat antusias untuk memberitahu kepada kalian, demikian pula kalian hendaknya memberitahu kepada yang lain, bahwa setiap kita hendaknya menjadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, menjadi seorang da'i, walaupun dengan sepatah kalimat, walaupun dengan sepatah ayat, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Demikian pula dengan sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sampai sebahagian manusia mengatakan, sebagian orang mengatakan, ajarkanlah walau hanya sekedar Al-Fatihah. Al-Fatihah bagi anak kecil. Kalau seandainya anak kecil itu bisa membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya sampai dia meninggal dunia, maka pahalanya adalah bagi orang pertama yang mengajarkannya, yaitu bapaknya. Maka hendaklah engkau orang tersebut, orang yang pertama mengajarkan kebaikan walaupun dengan sepatah kalimat. فلذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم البشرية كلها الإسلام كان عليه الصلاة والسلام هو أعظم الناس أجرا لأن كل واحد من هذه الأمة يعمل عمل كان النبي صلى الله عليه وسلم أجر هذا العامل وكذلك الدعاة من بعده. Kata beliau, oleh karena itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang pertama kali mengajari manusia tentang keislaman. Maka tidak ada seorang pun yang mengikuti Islam ini melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mendapatkan pahalanya sekarang. Maka beliau adalah manusia yang paling besar pahalanya dan setelah itu adalah orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. بهذه المناسبة هنا أذكر ملاحظة بعض الناس من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل أفعال النبي عليه السلام لا يحبها أو لم يرد أن الصحابة فعلوها فتجده مثلا يأتمر عمره عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مثلا بعضهم يتصدق يقول أهدي ثواب هذه الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم في الكتب يكتب في أول صفحة إهداء هذا عندكم يا شيخ؟ ما عندكم؟ أول صفحة يكتبون عندنا هناك في من تنتشر بين العرب يكتبون في أول صفحة إهداء ثم يكتبون إلى روح أهدي هذا الكتاب إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهدي ثواب هذا الكتاب إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر الشافعي رحمه الله يقول وهناك سمعت أن بعض القراء يعني بعض الذين يقرؤون القرآن يهدون ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا لم أعلم له سلفا فهذا ليس من السنة. لماذا؟ لأنه أصلا أنت أي عمل تعمله فهو للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من تبعها إلى يوم القيامة. والصحابة أبو بكر وعمر هؤلاء من أشد الناس حبا له عليه السلام وما عرفنا أنهم كانوا يعتمرون عنه أو يتصدقون عنه وما إلى ذلك. Nah, satu peringatan kata beliau, sebahagian manusia terkadang karena cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia melakukan sebuah amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak menyukai amalan itu. Demikian pula para sahabatnya. Ada sebagian orang dia melaksanakan umrah, dia katakan bahwa pahala umrah ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagian orang dia bersedekah lalu dia katakan pahala sedekah ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di kalangan ya mungkin di Arab sana ya, ada kebiasaan atau ada sebagian orang di lembar awal dari sebuah kitab dia tuliskan ini hadiah yang dihadiahkan untuk ruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya mungkin karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah, aku mendengar dari sebahagian qurra, yakni orang yang menguasai Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an, dia katakan bahwa bacaan ini aku hadiahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa hal ini tidak pernah aku ketahui dari perbuatan as-salaf. Sehingga sebenarnya apapun yang kita amalkan dari amalan kebaikan, amalan saleh, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan pahalanya secara langsung tanpa Anda harus menyebutkan hal seperti itu. Karena beliau telah menyatakan di dalam hadis, barang siapa yang mensunnahkan di dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak pernah melakukan hal yang demikian. Mereka tidak pernah melakukan umrah kemudian pahalanya dihadiahkan kepada Nabi, atau melakukan sedekah pahalanya dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan hadha huwa asy-syart ats-tsalits aw min asbab as-sa'adah wal falah. Tsumma ba'daha al-akhir wa tawasaw bis-sabr. والصبر هو حبس النفس عن التسخط ومناسبة ذكر الصبر بعد التواصي بالحق لأن من علم الناس الحق أنكر عليهم المحرمات دعاهم إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك البدع والمحدثات فإنه لابد أن يناله أذى من بعضهم فلابد أن يتهيأ لأن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لابد أن يؤذى كما قال لقمان لابنه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها هذا قال النبي عليه السلام قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم قدوة لنا وهو أعظم الناس بلاء وإيذاء فاتهم في عقله واتهم في صدقه وأمانته واتهم في عرضه من المنافقين وكسكسرت أضراسه صلى الله عليه وسلم وشق رأسه فكل هذا لأنه دعا إلى الله فمن دعا إلى الله حتى يصل إلى السعادة الحقيقية لابد أن يكون مع دعوته صابرا محتسبا. Kata beliau, berarti kita selesai dari syarat yang ketiga yang merupakan syarat yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan dan juga keberuntungan. Kemudian yang terakhir kata beliau, watawasau bis-sabr, saling berwasiat dengan kesabaran. Kesabaran itu artinya adalah habsun nafs, yaitu mampu menahan diri anit tasakhut, dari rasa murka, yaitu murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecocokan ayat yang terakhir dengan kecocokan syarat yang terakhir dengan syarat yang sebelumnya, setelah Allah menjelaskan watawasau bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran, lalu Allah mengatakan watawasaw bis-sabr, saling berwasiat dengan kesabaran. Karena setiap orang yang mengajak atau mengajarkan manusia kepada kebenaran, dia mengingkari perkara-perkara yang haram, kemudian mengajak kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah, perkara-perkara baru yang dibuat-buat di dalam agama, pastilah dia akan terkena oleh gangguan dari manusia, pasti dia akan disakiti. Sehingga orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, mengajarkan kepada kebenaran, dia harus tahu bahwa dirinya pasti akan disakiti. Maka dia harus bersabar setelah itu. Sebagaimana Luqman mengatakan, perintahkanlah anakmu dengan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah di atasnya. Demikian pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala setelah mengajarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar, selanjutnya Allah mengajari untuk bersabar atas apa yang menimpa beliau. Wasbir ala ma asabak. Ya bunayya aqim as-salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar thumma qad wasbir ala ma asab. Jadi lanjutan dari ayat tadi di antara ucapan Luqman, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan beliau berpesan kepada anaknya, wahai anakku, tegakkanlah salat, ajaklah kepada yang ma'ruf, laranglah daripada yang mungkar, dan bersabarlah atas perkara yang akan menimpamu, musibah yang akan menimpamu. Maka ini adalah ajaran yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan terbaik dalam hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling besar ujian dan cobaannya. Beliau disakiti, beliau diganggu, beliau dituduh, dihinakan dalam kesehatan akalnya, bahkan diragukan kejujurannya, dilanggar kehormatannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pernah gigi-gigi seri beliau patah sebagaimana dalam sebagian pertempuran, dan kepala beliau luka. Namun beliau alaihi salatu wassalam tetap berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini adalah bahagian dari keberuntungan dan kebahagiaan hidup, di mana seorang hamba hendaklah kalau dia ingin mencapai kebahagiaan dan keberuntungan, dia harus menjadi seorang yang sabar dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa arkanus sabr thalatha. Fa idza ikhtalla rukun saqata as-sabr kullu. Awwalan as-sabr ala ta'atillah. As-sabr ala salat al-fajr. As-sabr ala ikhraj zakat al-mal. As-sabr ala akhlaq al-hamidah. الصبر على طاعة الله، الصبر على رضا الوالدين، فإن النفس مجبولة على التراخي وعلى الكسل، والشيطان يؤزها، فهي تصبر على أن تقيم فرائض الله. هذا النوع الأول. Yang pertama kata beliau bahwa rukun-rukun sabar itu ada tiga. Apabila salah satu rukunnya gugur, maka gugurlah kesabaran tersebut. Yang pertama kata beliau adalah kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba harus sabar di dalam melaksanakan salat fajar. Dia harus sabar di dalam mengeluarkan zakat hartanya. Dia harus sabar di dalam menunaikan akhlak-akhlak yang terpuji. Dia harus sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Dia harus sabar di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Manusia itu sering sekali suka untuk menunda-nunda waktu dan bersikap malas, dan syaitan yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut. Maka hendaklah seseorang berupaya untuk sabar di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan, kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-thani as-sabru 'an ma'asillah. Yasbir al-insan 'ala 'adami adh-dhulm. Yasbir al-insan 'ala tarki الدخان لأنه مضر للصحة وهو من الخبائث باتفاق العقلاء. يصبر الإنسان على ترك الكلام السيء. يصبر الإنسان عن أن يسمع ما حرم الله أو يبصر ما حرم الله. فهذا هو الركن الثاني من أركان الصبر. كتب ليو yang kedua adalah sabar dari meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Maka hendaklah seseorang bersabar untuk meninggalkan kezaliman. seorang sabar untuk tidak merokok misalnya, karena merokok itu membahayakan kesehatan dan termasuk perkara yang buruk menurut para para ukala. Dan demikian pula dia bersabar untuk meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, bersabar untuk tidak mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah ataupun melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka inilah jenis yang kedua, rukun yang kedua dari kesabaran. Ar-rukn ats-tsalits as-sabr 'ala qada'illah wa 'ala aqdarillah al-muji'ah. Wal insan fi hadhihi ad-dunya kama qala Allah laqad khalaqna al-insana fi kabad. Ya'ni khalaqnahu wa huwa يعاشر الكبد يخالط الكبد لأن معنى الحرف الجر في يعني أنه في وسط الكبد وكأن هذا الكبد وهذه المشقة تحيطه إحاطة الجدران بالغرفة فلا بد من وجود أقدار تتعب الإنسان وتؤلمه والنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة توفي أبناؤه وبناته كلهم قبله إلا فاطمة وكان عليه الصلاة والسلام يجوع ويربط على حجره على بطنه حجرين صلى الله عليه وسلم وآذاه أصحابه في عرضه وآذاه منافقون في عرضه فاتهموا عائشة رضي الله عنها بما هي بريئة منه وآذوه عليه الصلاة والسلام فاتهموه بأنه شاعر وبأنه مجنون وسحروه اليهود سحرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا السحر لم يؤثر فيما يبلغه صلى الله عليه وسلم عن الله من النبوة وإنما يخيل إليه أنه يأتي أهله ولم يأتهم فالنبي عليه السلام صبر وجالد المشركين وطبق قول الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فما منا في أحد ما منا من أحد إلا وهو يشكو كل من لاقيت يشكو دهره فلا بد الإنسان أن يصبر على أقدار الله الموجعة قال الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. Kemudian yang rukun yang ketiga kata beliau yaitu sabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah dan takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Karena tidak ada seorang pun hidup di dunia ini melainkan pastilah ada hal-hal yang akan menyakitkannya. Oleh karena itu Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, sungguh kami telah menciptakan manusia di dalam kesusahan. Maka seorang yang hidup, pasti dia akan menghadapi kesusahan tersebut. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia itu berada di tengah-tengah kesusahan. Ibaratnya seperti seseorang yang yang dikitari oleh dinding-dinding. Dan dinding-dinding itu adalah kesulitan. Maka seorang yang hidup di dunia ini pastilah dia akan menghadapi takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang menyakitkannya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik bagi barang siapa yang beriman dengan bagi barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir dan dia banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia anak-anak wanita beliau dan anak-anak lelaki beliau kecuali hanya Fatimah sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula beliau diuji oleh Allah dengan rasa lapar sehingga beliau mengikat dua buah batu di perut beliau. Demikian beliau sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh orang-orang munafik pada kehormatan beliau. Istri beliau dituduh dengan tuduhan yang hina, padahal istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha sama sekali tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam disihir. Beliau dituduh sebagai orang gila. Beliau bahkan disihir oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disihir, ini tidaklah berpengaruh kepada kenabian, risalah kenabian yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja bentuk sihir yang menimpa beliau dikhayalkan kepada beliau bahwa beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak memperbuatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar di dalam menghadapi semua itu. Beliau berjuang untuk menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Beliau menunaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan saling menyabarkanlah di antara kalian. Dan saling berjagalah di antara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian kata beliau bahwa tidak ada seorang pun melainkan di sepanjang hidupnya pastilah dia akan menghadapi hal-hal yang menyakitkannya, yang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, tidak ada satu musibah yang menimpa kalian melainkan dengan seizin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan menunjuki hatinya. Berkata Al-Qamah rahimahullah, maksud daripada ayat ini yaitu seseorang yang ditimpa oleh sebuah musibah, kemudian dia mengetahui bahwa musibah itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mampu untuk bersabar dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim anna al-insan yashbir ala ta'atillah wa an muharramatillah wa ala aqdarillah. والصبر يشتد يا إخواني في آخر الزمان، ونحن الآن في آخر الزمان لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وهو آخر الأنبياء، ويقول أنا بعثت أنا والساعة كهاتين. فإذا كانت الساعة هنا فالنبي عليه السلام هذه الحياة الدنيا أو هذه بداية الحياة الدنيا، وهنا الساعة فالنبي عليه السلام بعث هنا، لم يبقى من هذه الحياة الدنيا إلا قليل. فيقول النبي عليه السلام إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، من شدة الفتن لا يستطيع الإنسان أن يستمسك بدينه. تؤذنون؟ نكمل أو نكمل هذه أو ما أدري؟ بقي شوي. طيب. القابض على دينه كالقابض على الجمر. قال أجر العامل فيهن، يعني أجر من عمل في أيام الصبر، أجر 50 منكم، يعني من الصحابة. قال يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. قالوا لماذا؟ قال لأنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون. فالصحابة كان بينهم النبي عليه السلام وعندهم الوحي والحق شائع، لكن في آخر الزمان يقل أهل الحق فتعظم المصيبة. Kata beliau, maka seorang muslim intinya adalah harus bersabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepadanya, sabar terhadap takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Tentunya di akhir zaman sabar itu akan semakin berat, yaitu di masa yang sekarang ini kita hidup di dalamnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Kata beliau, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus dan hari kiamat itu diumpamakan seperti ini, dua jari, yaitu antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Maka tidaklah tersisa kecuali hanya celah yang ada di antara dua jari ini, menunjukkan betapa dekatnya datang hari kiamat tersebut. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa di belakang kalian akan ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran, sampai beliau menyatakan bahwa orang yang mau mengamalkan sunnah beliau di akhir zaman adalah seperti orang yang menggenggam bara api. Tidaklah mudah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pahalanya, kata beliau, laksana pahala 50 orang. Para sahabat bertanya, apakah dari kami atau dari mereka? Maka beliau menegaskan bahwa pahala 50 ini adalah dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, dari kalian. Maka Di masa sahabat tentunya kebenaran itu jelas, gamblang, terang. Dan di akhir zaman kebenaran itu semakin samar dan tersembunyi, sehingga beratnya mengamalkan kebenaran itu akan lebih tampak. Al-adha ba'dal adhan al-ikhwa yusallun nafilah fariyah. يعني تريد أن نكمل بعد الصلاة أو ينتهي الدرس؟ بقي الوقت بعد الصلاة إلى العشاء. خلاص نكمل بعد الصلاة. يعني هذا الآن الصورة انتهت، أو تخبرهم أن الصورة انتهت، لكن بقي نأخذ نلخص بعض الدروس والعبر بعد الصلاة. طيب. Jadi kata beliau, insya Allah kita lanjutkan setelah solat. Yang azan silahkan azan. Insya Allah kita lanjutkan setelah solat maghrib. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.